بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله أما بعد عندنا حديث عبد الله بن عمر بن العاص رضي الله تعالى عنهما من حفظ الحديث فليقرأ yang terluka? Tidak. Qala al-imam Abu Zakaria Yahya ibn Sharaf An-Nawawi rahimahullahu ta'ala bab tahrimul kibri wa bayanuhu. Bab haramnya sifat sombong dan penjelasan tentang sifat ini. Dari judul bab yang dibuat oleh An-Nawawi rahimahullahu ta'ala menggambarkan kepada kita bahwasanya hadis yang akan disampaikan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala berbicara tentang sebuah kriteria atau perangai yang sangat berbahaya. Siapapun yang memiliki perangai tersebut terancam dengan kebinasaan. Baik kebinasaan di dunia, kebinasaan saat sakaratul maut, kebinasaan di alam barzakh, bahkan kebinasaan kelak di yaumul qiyamah. Kama sayati insyaallah taala. Di sini terdapat satu hadis dari sahabat Abdullah ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa arda. Dibawakan oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu ta'ala dengan tiga sanad yang kebetulan masing-masingnya ada sedikit perbedaan lafaz, walaupun tidak terlalu mencolok, akan tetapi masing-masingnya menunjukkan makna yang berbeda yang patut untuk kita kaji bersama. Insyaallah taala untuk pertemuan malam hari ini kita baca sanad yang pertama. Qala al-Imam Muslim rahimahullahu taala wa haddatsana Muhammad ibn al-Muthanna wa Muhammad ibnu Bashar wa Ibrahim ibnu Dinar. Telah menceritakan kepada kami Muhammad ibnu Al-Muthanna dan Muhammad ibnu Bashar serta Ibrahim ibnu Dinar. Imam Muslim meriwayatkan dari tiga guru sekaligus. Muhammad ibn al-Muthanna, imam ma'ruf. Muhammad ibn al-Bashar, bundar ma'ruf. Ibrahim ibn Dinar, huwa Abu Ishaq al-Baghdadi. Adapun Ibrahim ibn Dinar, beliau Abu Ishaq al-Baghdadi, thiqatun, rawi yang thiqah. Tafarrada bihi Muslim. Hadisnya Ibrahim ibn Dinar hanya diriwayatkan oleh al-imamu Muslim. Ibrahim ibn Dinar tidak termasuk Rijalul Bukhari, tapi masuk dalam Rijal Muslim rahimahullah. Jami'an ketiga-tiganya, an Yahya ibni Hammad, meriwayatkan dari Yahya ibnu Hammad, baik Muhammad ibnu al-Muthanna, Muhammad ibnu Bashar, begitu pula Ibrahim ibnu Dinar, ketiga guru Imam Muslim, meriwayatkan dari rawi yang sama bernama Yahya ibnu Hammad. Huwa Yahya ibnu Hammad ibni Abi Ziyad, Abu Muhammad Al-Hafidhu Al-Shaybani Al-Basri, thiqatun. قال ابن المثنى حدثنا يحيى ابن حماد. Berkata Muhammad ibn al-Muthanna telah menceritakan kepada kami Yahya ibn Hammad. Artinya, dari tiga gurunya Imam Muslim, Muhammad ibn al-Muthanna yarwi bittahdith, meriwayatkan dengan sighat haddathana, menunjukkan beliau betul-betul mendengarkan dari Yahya ibn Hammad. Sementara Muhammad ibn Bashar dan Ibrahim ibn Dinar, rawa bil an'anah, meriwayatkan dengan sighat an Yahya ibn Hammad. Tentunya antara an'anah dengan sarahah bittahdif lebih tinggi sarahah bittahdif. Karenanya nama Muhammad ibn al-Muthanna didahulukan oleh Imam Muslim rahimahullah. Ini kalau dalam ilmu hadis menunjukkan diqqah, ya, ketelitian yang luar biasa cermat dari al-imam Muslim rahimahullah. Ini pula yang dikatakan oleh para ulama, keunggulan dari sahih Muslim, husnus sina'ah, ya, susunan yang indah yang dibuat oleh al-imam Muslim rahimahullah dengan urutan yang begitu cermat. Setiap nama yang beliau sebutkan dengan urutan yang beliau inginkan itu mengandung makna dalam ilmu hadis. Yang sudah belajar mustalah, faedah buat mereka, yang belum belajar dinikmati. Ya, na'am. Ini contoh keunggulan sahih Muslim. Karena khilaf syadid di kalangan para ulama, mana yang lebih afdal antara sahih Bukhari atau sahih Muslim. Bagaimana? secara kesahihan Al-Bukhari afdal wa aqwa, karena metode yang diterapkan oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullahu taala lebih ketat, lebih selektif dalam penerimaan hadis. Sementara Imam Muslim tidak seketat Imam Bukhari. Walaupun demikian, tidak seketat Imam Bukhari, tetap hadisnya Imam Muslim yang disebutkan dalam sahihnya adalah hadis yang diterima oleh para ulama. Jadi sisi kekuatan sanad Bukhari unggul, karena memang metode yang beliau terapkan lebih ketat, lebih selektif. Sementara Sahih Muslim disusun oleh Al-Imam Muslim rahimahullahu taala dengan susunan yang menurut para ulama ahlul hadis sangat detail, sangat rinci, sangat indah. Tidak bisa melihat keindahan susunan Sahih Muslim kecuali yang paham ilmu hadis. Yang tidak paham ilmu hadis ya biasa-biasa saja, malah terkesan jelimet, kan gitu ya. Karena Imam Muslim sering pindah-pindah sanad, kan gitu ya. Tahwilus sanad pakai kode ha. Yang ini antum enggak jumpai dalam Sahih Bukhari atau jarang. Sanifidina azaniyallahu wa iyyakum. Kemudian urutan dalam Sahih Bukhari jelas, babnya dibuat langsung oleh Imam Bukhari sesuai dengan tertib fikih, dan itu menunjukkan pemahaman yang luar biasa dalam dari Al-Imam Al-Bukhari. Kalau Imam Muslim, judul babnya bukan dari beliau. Beliau hanya menyebutkan hadis-hadisnya secara sardan, mengalir. Kemudian oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala dibuatkan judul, diklasifikasikan, hadis ini berbicara tentang ini, dibuatkan judul seperti ini, bab tahrim al-kibr wa bayanuh, bab kada wa kada, bab kada wa kada. Untuk Sahih Muslim yang buat judul babnya Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Yang enggak paham ilmu hadis mungkin agak bingung dengan metodenya Imam Muslim rahimahullahu taala, tapi yang paham ilmu hadis akan takjub dengan susunan Al-Imam Muslim rahimahullahu taala. Kalau antum belum menjumpai diri antum takjub, berarti butuh belajar lagi ilmu mustalahnya. Bisa dipahami? Aywa. Qala akhbarana Syu'bah, telah memberitakan kepada kami Syu'bah, ma'ruf Amirul Mukminin bil hadis, Syu'bah Ibnu al-Hajjaj Abu Bustam Al-Wasiti. An Aban Ibn Taghlib, dari Aban Ibn Taghlib Abu Sa'id Al-Kindi, Nahwiyun Lughawiyun Qari'un, ahli nahwu, ahli bahasa, ahli qira'ah. Qala Al-Hafidz Ibnu Hajar, Al-Hafidz Ibnu Hajar beliau mengomentari syarah dan ta'dil untuk Aban Ibnu Taghlib, thiqatun. Aban Ibnu Taghlib rawi yang thiqah. Tu kulli ma fihi litasyayyu'i. Sebagian ulama mengomentari beliau karena condong kepada pemahaman Syiah. Sebagian tidak menerima hadisnya, sebagian lagi diterima thiqah, namun ada kecondongan kepada pemahaman tasyayyu', ya, faham Syiah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kan tetapi para ulama yang terkemuka dalam ilmu hadis masih menerima hadisnya Aban Ibnu Taghlib. Bahkan Sufyan Ibnu Uyainah rahimahullahu taala madahahu Ibnu Uyainah bil fasahati wal bayan. ya, dipuji oleh Sufyan ibnu Uyainah karena memang keunggulan Aban ibnu Taghlib dalam masalah bahasa. Khanibidina azani Allahu wa iyyaku. Di sebagian rawi, ya, terkadang kalau kita cermat, ya, sebagian para ulama memasukkan rawi-rawi yang secara kriteria adalatul ruwat secara hafalan hadis masuk, ya, dia enggak goyang hafalannya, betul-betul terjaga. Namun secara pemahaman terpengaruh dengan paham-paham yang berbahaya. Kalau zaman dahulu yang paling sering dijumpai itu Syiah tasyayyu', ya, tasyayyu' itu berarti masih condong dengan pemahaman Syiah atau condong dengan pemahaman Khawarij. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau hadisnya orang-orang Khawarij zaman dulu hadisnya orang-orang Khawarij itu masih bisa dipegang. Kenapa? Karena orang Khawarij itu memandang, berpendapat pelaku dosa besar kafir. Kalau berani dusta, berani bohong, kafir, kan gitu ya. Jadi para ulama aman. Kalau hadisnya Khawarij aman zaman dulu, kalau sekarang sama. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Baik, bagaimana kok bisa terjadi demikian? Kalau mungkin sebagian antum bertanya-tanya, kok bisa sekaliber Imam Muslim memasukkan hadis seorang rawi yang secara pemahaman akidahnya ada kecondongan kepada paham Syiah, yang itu pemahaman yang sangat berbahaya. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Yang perlu antum ketahui, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, hal ini dilakukan oleh para ulama lidarurah, karena kondisi darurat. Di masa tadwinul hadis, tadwinus sunnah, masa mengumpulkan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, para ulama mengambil semua hadis dari orang-orang yang punya hafalan hadis. Ya, siapapun dari mereka yang didengar punya hafalan hadis, didatangi. Ya, siapapun. Sampai pada tingkatan ada beberapa hadis yang tidak dihafal kecuali oleh orang-orang yang secara keyakinannya menyimpang. Ya, para ulama ahlul hadis enggak ada yang hafal hadisnya, tapi mereka mendapatkan info ada guru besar Syiah hafal beberapa hadis yang tidak dimiliki oleh ulama lain. Maka ditunjuklah orang-orang khusus, enggak sembarang orang ke sana. Ditunjuklah orang-orang khusus ditugasi untuk mengambil hadis yang tidak dimiliki oleh para ulama, ya, secepat mungkin. Otomatis yang dipilih yang agamanya baik, hafalannya kuat, cepat menyerap. Kan gitu ya. Hakala ihsani bidina azani Allahu wa iyyaku. Sehingga apa namanya, model-model yang semacam ini terkadang dijumpai, dan itu merupakan kondisi darurat di masa itu. Ihsani bidina azani Allahu wa iyyakum. Untuk Aban ibnu Taghlib, ya, jawazal qantarah, masuk dalam kategori rawi yang lulus sensor. Kenapa? Rawa anhu Syu'bah. Karena murid yang meriwayatkan dari Aban ibnu Taghlib sekaliber Syu'bah ibnu al-Hajjaj. Aman, insyaallah ta'ala. An-Fudail Al-Fuqaimi. Fa'nya di dhammah, qafnya di fathah. Fuqaimi. Huwa Fudail ibn Amr Al-Kufi. Thiqatun hujjah. Tabi'i. An Ibrahim An-Nakhai, dari Ibrahim An-Nakhai, Ibrahim ibnu Yazid, ma'ruf, tabi'iyun, faqihun, thiqatun, imam. An Alqamah, dari Alqamah, Alqamah ibnu Qais, Alqamah ibnu Qais An-Nakhai, al-imam al-hafidhul mujawwadu al-mujtahidul kabir, kata Zahabi rahimahullah. Al-imam al-hafidhu al-mujawwadu al-mujtahidu al-kabir, imam hafidh ahli tajwid, ahli kira'ah, seorang mujtahid besar di masanya, tabi'iyun jalil, seorang tabi'in, hidup di masa tabi'in. An Abdullah ibni Mas'ud, dari Abdullah ibni Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu wa arda. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam qal, dari Nabi alaihi salatu wassalam beliau bersabda, la yadkhulul jannata, tidak akan masuk ke dalam surga, man kana fi qalbihi, barang siapa yang di dalam hatinya, mithqalu dzarratin, terdapat seberat biji dzarrah, dzarrah kinayah an asghari syai, dzarrah itu kiasan atau istilah untuk menyebut benda terkecil. Ya, tidak akan masuk ke dalam surga siapa saja yang dalam hatinya terdapat seberat biji zarah min kibrin, sifat sombong. Ya, tidak akan masuk surga orang yang dalam hatinya ada kesombongan, walaupun besar kesombongan dalam hatinya seperti biji zarah. Kalau diterjemahkan, ada yang terjemahkan seperti biji atom. Dan itu ya. Karena itu memang istilah untuk menyebut benda terkecil. Ya. Tergantung istilah yang antum fahami. Sanibidina azani allahu wa iyyakum. Ini sabda dari Nabi alaihi salatu wassalam disampaikan di hadapan para sahabat. Tidak akan masuk ke dalam surga siapapun yang dalam hatinya terdapat kesombongan walaupun seberat biji dzarrah. Qala rajulun, berkata seorang laki-laki dari sahabat, tidak disebutkan siapa namanya. Innar rajula yuhibbu an yakuna thawbuhu hasanan wa na'luhu hasanatan. Wahai Rasulullah, bagaimana dengan orang yang suka kalau pakaiannya bagus, sandalnya juga bagus, apakah itu termasuk sombong? Ya, penampilannya bagus, rapi, bersih, kan gitu ya. Kemudian sandalnya juga bagus, antara kanan dengan kiri sama ukurannya. Ya toh, warnanya juga sama, bentuknya juga sama. Dia enggak suka kalau pakai sandal sama-sama kanan atau sama-sama kiri. Ya toh, atau lain warna, yang kanan warna biru, yang kiri warna hijau. Ya toh, atau lain bahan, yang kanan dari kayu, yang kiri dari karet misalnya. Ini menandakan dia termasuk korban-korban ghosob di masjid. Ya, berangkat dari rumah bawa sandal udah bagus-bagus ya, merek New Era misalkan. Ya, ukurannya kebetulan 48. Bayangan dia dengan ukuran seperti perahu, ini aman kan gitu ya. Ternyata tetap saja hilang. Sanibidina azani allahu wa iyyakum, laku di parkiran masjid. Ya, saat pulang, loh kok yang kiri sudah beda dari semua bangsa sandal jepit, bentuknya jepit doanya. Ya. Tinggal sepasang itu, yang lainnya sudah beda model. Yang ini sandal gunung, yang ini tidak ada sandalnya, yang ini sepatu. Dan sandal jepit tinggal sepasang itu toh. Yang kanan masih new era. Lah kok yang kiri berubah jadi new balance? Iki untung nih ini ya. Untung. Nah, yang kanan new era, yang kiri swallow. Ya, sudah swallow butut lagi. Hadirinna azani Allahu wa iyyakum. Butut itu bentuknya udah jelek kan itu ya. Kalau jelek sih mesti mending, tipis. Hadirinna azani Allahu wa iyyakum. Jadi yang kanan masih normal pijakannya, yang kiri kayak enggak pakai sendal. Tipis sekali, dia terasa betul apa namanya permukaan setiap batu yang dia injak, sampai tahu oh ini ada bagian sebelah kanan agak licin, sebelah kiri bergeronjal kan gitu ya, seperti itu misalkan. Dia nggak suka yang seperti itu, dia suka sandal yang bagus kan gitu ya, cocok dengan kakinya, cocok dengan ukurannya, nggak suka yang kekecilan, nggak suka yang kegedean. Pokoknya bagus. Cara penampilan dia perhatian betul. Peci juga demikian. Pakai peci yang berwibawa, bukan peci yang aneh-aneh. Kanifidina azani Allahu wa iyyakum. Bisa dipahami? Aywa. Lo pakai peci depannya dikasih angsa. Ya toh? Peci ini kayak angsa. Jadi kalau misalkan tenggelam, ya ini bisa jadi pelampung kan ibadina azani Allahu wa iyyakum. Yang enggak suka yang aneh-aneh, sukanya itu yang berkelas, elegan kan gitu ya. Untuk menunjukkan wibawa seorang muslim. Apakah yang demikian disebut sombong? Wahai Nabi alaihi salatu wassalam, qala Nabi menjawab. Jawaban Nabi menjadi sebuah kaidah. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kata beliau alaihi salatu wassalam, innallaha jamilun. Sesungguhnya Allah subhanahu wa ta'ala maha indah. Yuhibbul jamal. Suka keindahan. Al-kibru yang dimaksud dengan sombong adalah batarul haqqi. Menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan manusia. Baik, riwayat al-Imam Muslim dengan huruf ta ghamtun nas. Wa jaa bi ba'dhi riwayah, dalam sebagian riwayat yang lain, sanibidina azani Allah wa iyyakum, menggunakan huruf sad wa ghamsu. Wa ghamsun nas wahuma bima'nan wahidin. Dua lafaz tadi maknanya sama. Ghamtun nas pakai ta' atau sad sama. Ghamtun nas atau ghamsun nas. Tayyib. Naam. Jadi Rasulullah alaihi salatu wassalam dari jawaban tersebut mengatakan itu bukan kesombongan. Kalau seseorang yang ingin penampilannya itu selalu terlihat rapi, enggak suka awut-awutan, enggak suka penampilan yang menjatuhkan muruahnya, itu bukan bagian kesombongan. Yang namanya sombong itu batarul haqqi, menolak kebenaran. Wa ghamtun nas, dan meremehkan orang lain. Kalau niatan dia ingin menjaga muruahnya, tidak ingin menjatuhkan kehormatan dirinya di hadapan manusia, sehingga dia berpenampilan dengan penampilan yang sopan, dengan penampilan yang elegan, dengan penampilan yang berwibawa dan menawan, maka bukan dari bagian kesombongan. Lain ceritanya kalau memang dia betul-betul memperhatikan penampilan untuk berbangga, baru disebut dengan sombong, ya kan? Naam, cari jubah yang dibuat oleh desainer ternama. Umumnya santri jubahe merek Haromen, Shirku, Ikaf, agak naik dikit Asil, Dava, naik lagi Resub, kan gitu ya. Umumnya itu. Ya kadang kalau lagi bokek Mamlakah, kan gitu ya. Rawat Safa dan semisalnya. Naam, atau yang enggak ada mereknya cuman huruf L, enggak tahu itu kepanjangannya apa, kan gitu ya. Met Toyobu, kan gitu ya. Nah, satunya lagi Met Toyota. Ya toh? Dia mau lain daripada yang lain. Saya mau bikin jubah. Ya. Pesan langsung dari Paris. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Merek apa? Tommy Hilfiger. Mana ya? Jubah merek Tommy Hilfiger. Sanifidina azani Allah wa iyakum. Tujuannya apa? Berbangga ya akhi. Ya toh? Dipakai naik mimbar untuk khutbah Jumat. Tommy Hilfiger. Mana ya? Ya toh? Untuk membanggakan dirinya. Ini loh, jubah itu kayak gini. Jubah kok kayak keset. Nah, kalau yang modelnya kama ada, sombong. Kan ibidina azani Allahu wa iyakum. Kan gitu ya. Rasul tidak merinci jawabannya, tapi Rasul memberikan kaidah. Silahkan berpenampilan dengan penampilan yang sopan. Silahkan berpenampilan dengan penampilan yang menunjukkan kehormatan dan wibawa seorang muslim. Tapi ingat, jangan meremehkan orang lain. Terimami? Jangan meremehkan orang lain. Kalau meremehkan orang lain, masuk dalam kategori sombong. Naam. Fabi hadzal hadis, dalam hadis ini ma'asyiral muslimin a'azzani Allah wa iyyakum, bisa kita ambil beberapa faedah. Ya, beberapa faedah untuk hadis yang pertama dari sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu wa aradah. Faedah yang pertama, fihi bayanun عن النبي صلى الله عليه وسلم في معنى الكبر شرعا. Dalam hadis ini terdapat penjelasan langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam tentang makna sombong dalam tinjauan syariat. Kalau sudah ada nas langsung dari Nabi alaihi salatu wassalam mendefinisikan sebuah istilah yang itu termasuk istilah syar'i, maka tidak ada definisi yang lebih baik dari definisi yang disampaikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga sudah ada penjelasan langsung dari Nabi, selesai. Ya. Apa itu sombong? Langsung jawab dengan jawaban Nabi alaihi salatu wassalam. Al-kibru batarul haqqi wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran, meremehkan orang lain. Nah. Wafi aiban, faedah yang kedua. Zammul kibri wan nahyu anhu. Dalam hadis ini menunjukkan tercelanya sifat sombong dan larangan dari sifat sombong. Jadi wani, aywa. Sombong itu tercela. Sombong itu khuluqun zamim, radi, radil, hayyin. Ya. Sombong itu akhlak yang tercela, akhlak yang rendah, akhlak yang hina, akhlak murahan. Tidak pantas bagi seorang muslim untuk memiliki sifat sombong pada dirinya. Karena tidak pantas bagi seorang hamba menyombongkan keunggulan yang merupakan titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Hakada walala. Ya toh? Tak pantas kita menyombongkan sesuatu yang bukan milik kita. Itu milik Allah, titipan dari Allah yang dengan mudah Allah ambil sewaktu-waktu. Sombong dengan kepintaran, sombong dengan ketampanan, sombong dengan kemewahan, sombong dengan kekuasaan, atau apapun itu dari perkara-perkara yang disombongkan oleh keumuman manusia, itu semua menunjukkan pemiliknya, akhlaknya, mohon maaf, rendah. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi pahami? Baik, rendah akhlak yang seperti ini. Jadi kalau antum menjumpai diri antum ada benih-benih kesombongan, hilangkan. Karena itu cikal bakal kerusakan. Juga yang harus antum pahami, sifat sombong itu terlarang. Kalau memang antum terlahir, terbentuk oleh lingkungan antum menjadi manusia yang punya karakter sombong, tidak bisa dimaklumi karakter tersebut. Paham yang saya inginkan? Paham yang saya inginkan? Kalau misalkan memang antum dari sononya adalah pribadi yang punya karakter sombong, ya, congkak, memang dari sononya terlahir sudah sombong. Jadi sejak bayi itu sudah merasa paling hebat di antara bayi-bayi lain serumah sakit yang ada. Jadi ini yang suka bully bayi-bayi lain. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Misalkan, memang dari sononya sombong, songong kan gitu ya. Nah iya, masuk usia TK, usia MTA kan gitu ya. Inginnya selalu jadi alfa. Ya, jadi pemimpin. Ya, yang lainnya itu harus nurut. Kenapa? Kamu semua itu lemah, saya yang kuat. Misalkan, misalkan. Memang dari dulu seperti itu karakternya. Isani bidin azani Allahu wa iyyakum, sehingga enggak mau menerima arahan, enggak mau menerima nasihat, gurunya ngarahkan, "Fulan, nulis A itu enggak seperti itu." "Enggak bisa, Pak. Itu A menurut Bapak, menurut saya enggak begitu, A." Gitu ya. A itu seperti ini, padahal ketika dilihat tulisannya kayak bakpao. Isani bidin azani Allahu wa iyyakum. Tadi wami? Aywa. Kemudian ketika dewasa, karakter sombong tadi menjadi-jadi. Menjadi tabiat yang seolah-olah terbentuk oleh keadaan, terpatri begitu kuat, tidak bisa lepas, melekat. Kanibidina azani Allahu wa iyyakum. Tetap tidak bisa dimaklumi. Paham ya? Jadi kalau antum punya anak, kemudian karakter anak antum kama hada, ada benih-benih kesombongan, tidak bisa dimaklumi. Kalau misalkan anak antum adalah anak yang penakut, ah tidak apa-apa, toh nanti bisa diajari. Kan gitu ya, masih dimaklumi kalau dia penakut. Masih dimaklumi kalau dia enggak punya banyak skill. Masih dimaklumi kalau dia pemalu dengan sifat malu yang sedikit berlebihan, masih bisa dimaklumi. Tapi kalau dia berkarakter sombong, tidak bisa dimaklumi. Khanibidin azani Allahu wa iyyakum. Harus dirubah. Baik itu ada pada diri Anda atau pada diri anak-anak Anda nantinya. Khanibidin azani Allahu wa iyyakum. Tidak bisa yang semacam itu. Sebagian orang, ya, sebagian orang hadirin azani Allahu wa iyyakum, tahu sombong itu tidak baik, sombong itu jelek, tapi kadang beralasan, wah, mau gimana lagi Ustaz? Ya ginilah kalau hidup jadi sultan. Ya. Terlahir di rumah sakit besar ber-AC. Pulang ke rumah enggak pernah kena terik sinar matahari. Semua serba dilayani. Ya, kekayaan bapak saya itu sampai 75 turunan. Selama 75 turunan ongkang-ongkang kaki di rumah, itu duit tinggal ngambil. ya. Tinggal ngambil pakai ember bisa, Ustaz. Ya, jadi ya mau bagaimana lagi? Ya, sultan kan bebas, sombong kan enggak masalah. Yang saya sombongkan kan kemampuan diri saya, uang-uang saya bukan uang ustaz. Kan gitu ya. Yang saya sombongkan kan mobil saya, Ustaz, bukan mobil Anda. Yang saya sombongkan itu rumah saya, bukan rumah Pak Ustaz. Kan gitu ya. Ya toh, bebas dong. Sultan bebas ya, akhi. Gitu ya. Itu enggak bisa diterima. Kenapa? Sombong itu dan benih-benih kesombongan dilarang dalam agama. Kenapa dilarang? Kalau itu dibiarkan, pemiliknya dikhawatirkan tidak bisa masuk surga. Bisa dipahami? Halo, kaum muslimin? Hakadza ikhwani fiddin azani Allahu wa iyyakum. Kalau dimaklumi lantaran volume suaranya yang selalu tinggi, boleh dimaklumi. Dia tinggal di area pesisir, ya toh, yang biasa hidup tetangganya itu berjauhan, satu rumah dengan rumah yang kedua kurang lebih 2,5 kilo. Tapi bisa saling saut-sautan. Sanihidin azani Allahu wa iyyakum. Jadi panggil nama Pak Fulan itu kayak pakai toa, ya, menggema. Ya, pakai eko lagi. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Jadi, Pak Fulan, Fulan, Fulan, Fulan. Nyampe ke rumahnya. Ya, dijawab. Labbaik, labbaik, labbaik, labbaik. Kayak gitu. Kalau hanya sekedar nadanya yang tinggi, lantaran lingkungan. Ya, hidup di pesisir pantai. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kerjaannya sebagai nelayan. Ya, dituntut fisik yang kuat, suara yang tinggi. Kan gitu ya. Kalau jadi nelayan suaranya lemah gemulai, Pak Fulan. Nyuwun pangapunten Pak Fulan, jangkarnya tolong diturunkan. Hah? Kan gitu ya. Enggak bisa. Khalibidina azali Allahu wa iyyakum. Itu masih bisa dimaklumi. Lagi-lagi. Masih bisa dimaklumi. Kalau dia orang yang sumbu pendek bahkan pemarah orangnya, ya toh, mudah sekali tersinggung. Jangankan melalui kata-kata, kita lihat lebih dari 3 detik nyolot. Kan gitu. Apa kau lihat-lihat? Hah? Sudah bayar karcis kau lihat-lihat aku, kan gitu ya. Misalkan, baru 3 detik tak ngelihat gitu toh. Marah dia, merasa ditantang. Apa kau lihat-lihat? Hah? Ayo ke lapangan. Kita tunjukkan siapa yang kalah. Misalkan, kan gitu ya. Masih bisa diwajarkan. Tapi kalau ada teman antum, atau bahkan diri antum sombong, itu gak bisa diberi kewajaran sedikitpun. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Harus ente rubah. Kapan perubahannya? Al-an. Sekarang juga. GPL. Gak pakai lama. Dari wami, langsung dirubah. Karena sifat sombong, sifat yang sangat rendah. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau ada pada diri makhluk. Diterangkan oleh para ulama, rahimahumullahu ta'ala, antara lain, Syekhul Islam Ibnul Qayyim, rahimahullahu ta'ala. Wa min masawi il-kibri, diantara sisi negatif yang ditimbulkan oleh sifat sombong, antara lain beliau menyebutkan banyak sekali poinnya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum, kurang lebih 38 poin untuk membuktikan sombong itu jelek. Ya, kita enggak bawakan semua, nanti kepanjangan. Ya, kita cukupkan yang poin-poin pentingnya. Di antara sisi negatif kejelekan yang ditimbulkan oleh sifat sombong, yang pertama, al-kibru sababun lihirmanil jannah. Sombong adalah sebab pelakunya, pemiliknya terhalangi masuk surga. Dalilnya mana? hadis ini. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Dua, bukti jeleknya sifat sombong, annal kibra awwaluz dzunub allati usiyallahu biha. Sombong adalah dosa pertama yang Allah subhanahu wa ta'ala didurhakai dengan dosa tersebut. Dosa pertama yang seorang makhluk durhaka kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan dosa tadi adalah dosa sombong. Wa fa'iluhu, dan pelakunya iblis laknatullahi alaih. Pelakunya adalah iblis laknatullahi alaih. Dalam banyak ayat Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan kisah tentang kesombongan iblis. Di antaranya dalam suratul Baqarah, surat Al-Baqarah ayat 34. Saat iblis tidak mau sujud kepada Adam alaihi salam. Saat Allah memerintahkan kepada seluruh malaikat untuk sujud memberikan penghormatan kepada Adam, semua sujud kecuali iblis. Apa kata Allah subhanahu wa ta'ala? Aba, iblis enggan. Wastakbara, dan merasa sombong. Dia enggak mau. Kenapa? Karena sombong. Kenapa dia merasa sombong? Ana khairun minhu. Saya lebih baik dari Adam. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api, sementara Adam engkau ciptakan dari tanah liat. Api dengan tanah menurut logika iblis lebih sangar api, kan gitu ya. Menyala-nyala, berani, kan gitu ya. Pokoknya menurut logika iblis, ya api itu jauh lebih sangar, lebih berwibawa, lebih mulia daripada tanah. Itu logikanya iblis, logika yang cacat. Kana bidina azani Allahu wa iyyakum. Aba, iblis enggan. Wastakbara, keengganan disebabkan sombong. Akibat enggan lantaran sombong, hasilnya apa? Wa kana minal kafirin. Iblis termasuk orang-orang yang kafir. Apa korelasinya ihsanibidina azani Allahu wa iyyakum? Apa kaitannya dari keengganan yang muncul akibat kesombongan berujung pada kekufuran? Menandakan apa? Korelasinya apa? Sombong menyeret pelakunya, pemiliknya, kepada kekufuran cepat atau lambat. Itu yang berbahaya. Makanya dari tadi ditekankan tidak bisa dimaklumi kalau ada seorang hamba punya sifat sombong. Karena kalau dibiarkan, dia akan diseret perlahan namun pasti, cepat atau lambat jatuhnya pada apa? Kekufuran. Jadi pahami? Halo, Pak Muslimin? Nah, hakada ikhani bidina azani Allahu wa iyyakum. Baik, yang ketiga, di antara bentuk jeleknya sifat sombong, sanifidina azani Allahu wa iyyakum, annal kibra sababun ra'isi fi halakil umamis sabiqah. Sombong adalah sebab utama dihancurkannya umat-umat terdahulu. Semua umat terdahulu yang diabadikan kisahnya dalam Al-Quran, kaumnya Nuh, kaum 'Ad, kaum Tsamud, Fir'aun, Namrud, ya, dan kaum-kaum yang lain, sanibidina azani Allah wa iyyakum, dibinasakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala akibat kesombongan mereka. Naam. Ayatnya banyak. Antum tinggal lihat kisah-kisah umat-umat terdahulu di dalam Al-Quran. Mesti disebutkan kenapa Allah menghancurkan mereka, kenapa Allah mengazab mereka. Akibat utama, sebab utamanya adalah kesombongan. Ambil contoh misalnya yang ada dalam surat Nuh. Ya, dalam surat Nuh ayat yang ke-7. Wa inni kullama da'autuhum. Aku, kata Nuh, setiap kali mengajak mereka kepada tauhid, ja'alu asabi'ahum fi adhanihim. Kaumku semua serempak menaruh jari-jemari mereka di telinga-telinga mereka. Diginiin, ditutup, disumbat telinganya dengan jari-jari mereka supaya enggak dengar. Bisa begini, bisa begini. Ya. Wastaghshaw thiyabahum, bahkan mereka menutupi diri mereka dengan kain-kain mereka. Enggak cukup ditutup gini toh, yang pakai sarung nutupi kepalanya pakai sarung. Enggak mau dengar kalimatnya Nuh. Ya, subhanallah. Ini tantangan dakwah yang begitu berat. Ya. Belum pernah ada seorang dai yang mengajak umat kepada kebenaran disikapi dengan sikap seperti ini. Lagi taklim atau lagi khutbah, tahu-tahu ada jamaahnya yang nutup telinganya gini. Dengan wajah pengingkaran yang sangat frontal, bahkan nutupi pakai sarungnya. Kalau ditutupi untuk sembunyi tidur banyak. Tapi kalau ditutupi lantaran enggak ingin mendengarkan satu kalimat pun dari dai tadi, belum pernah. Sanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan itu dialami oleh Nabiullah Nuh alaihi salam. Wa asarru wastakbaru istikbara. Mereka terus di atas kekufurannya bertambah kesombongan mereka. Syuh, lihat. Sombong ada pada kaumnya Nuh alaihi salam. Dihancurkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Dibinasakan dengan azab dalam bentuk banjir yang luar biasa dahsyat pada masa itu. Tayyib. Nah, riu azinil muazzin. Fadal, azan terlebih dahulu. Nanti kita lanjutkan ba'dal azan. Kemudian termasuk kejelekan sifat sombong, anibidina azani Allah wa iyyakum, annal kibra sababun fil i'radi anil haqqi. Kesombongan adalah salah satu sebab utama seorang hamba berpaling dari kebenaran. Orang enggak mau ikut dengan kebenaran padahal nampak nyata jelas kebenaran di hadapannya lantaran sombong. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman dalam surat Al-Jathiyah ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-8. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, wailun likulli affakin atim. Celaka bagi setiap pendusta dan pendosa. Afak itu pendusta, suka berdusta. Azim, ya, suka berbuat dosa. Hati-hati, jauhi dua sifat ini. Jangan sampai santri tapi pendusta. Na'udzubillahi min dzalik. Jangan sampai santri tapi pendosa. Na'udzubillahi min dzalik. Ya, kenapa dengan para pendusta dan para pendosa tadi? Allah lanjutkan pada ayat yang ke-8. Yasma'u ayatillah tutla 'alaihi. Mereka terus mendengar, yasma'u, pakai fi'il mudhari'. Menunjukkan makna apa? Istimrar wa tajaddud. Terus menerus dan selalu ada hal baru. Sekarang dengar, besok lagi dengar, besok lagi dengar. Itu namanya at-tajaddud. Bisa dipahami? Naam. Yasma'u ayatillahi tutla 'alaih. Dia terus sering mendengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dibacakan di hadapannya. Thumma yusirru mustakbiran. Namun dia tetap di atas kesombongannya. Ka'allam yasma'ha. Seolah-olah tidak pernah mendengar ayat-ayat tersebut. Dianggap angin lalu. Ya, dianggap angin lalu. Kanibidina azani allahu wa iyaku. Pada kajian adabul mufrad misalnya, dia diperdengarkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala untuk bertakwa, menjauhi dosa, ya, enggak boleh meremehkan dosa. Setelah itu masuk kajian asy-syari'ah misalnya. Kebetulan diperdengarkan lagi pembahasan yang tidak jauh berbeda. Bahaya meremehkan dosa. Juga dijelaskan sedikit informasi dahsyatnya api neraka. Kemudian masuk Darus Tafsir As-Sa'di misalnya. Dibahas dan dikaji ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang di situ berisi peringatan bagi hamba-hamba Allah Subhanahu wa taala yang tidak menjaga lisannya, suka berdusta, suka dipakai dalam perkara dosa. Kemudian masuk pada kajian Al-Jami'us Sahih. Di situ ada hadis yang menguatkan makna ayat yang dia dengarkan kemarin. Khanibidina azani Allah wa iyakum. Bahaya lisan akibat tidak menjaga lisannya dari dusta, dari dosa, kemudian masuk ke dalam neraka. Berganti kajian Sahih Bukhari, khanibidina azani Allah wa iyakum, dibahas pembahasan yang sama. Masuk dalam Darus Sahih Muslim, lengkap sepekan, setiap bainal maghrib wal isya, ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala diperdengarkan dengan lantang, dengan jelas, diterjemahkan, dijabarkan. Dia dengarkan setiap hari, khanibidina azani Allah wa iyakum. Tapi yusirru mustakbiran, dia tetap pada kesombongannya, enggak bergeming sedikit pun. Seharusnya menjadi hamba yang bertakwa, malah makin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Seharusnya menjadi hamba yang sadar, malah menjadi-jadi. Khanibidina azani Allah wa iyakum, membuat makar bahkan. Hati-hati. Yang modelnya kama hada, yang suka dusta, yang suka dosa, yang tidak menggubris ayat-ayat yang dibacakan, hadis-hadis yang dijabarkan. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Fabashshirhu bi'adzabin alim. Beritahukan kepada mereka kabar gembira dengan azab yang pedih, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi wami? Naam. Sebab dia menolak kebenaran. Ya, menolak kebenaran bisa dalam bentuk raddul haq. ya ditolak secara frontal, enggak mau. Ya, disampaikan ya akhi ittaqillah. Apa itu takwa? Enggak butuh saya dengan takwa, misalkan. Ya, ini frontal. Ya akhi, jaga salatmu. Apa salat-salat segala? Yang penting baik dengan tetangga, beres. Ya, saya mau masuk surga lewat jalur lain, enggak mau lewat jalur salat. Ya, saya lewat jalur puasa saja supaya masuk pintu surga melalui pintu Ar-Rayyan, kan gitu ya. Nah, mimpi. Ya, seolah-olah penjaga pintu surga itu tetangga dia, izni bidina azani Allahu wa iyyakum. Yang sudah apa namanya janjian, ya, nanti saya enggak mau masuk jalur ini ya, lewat lambung ya, lewat orang dalam katanya. Tak bisa. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Kalau surga itu maharani, boleh. Ya. Ada kongkilakong dengan penjaga pintunya, penjaga karcisnya. Surga enggak demikian cara kerjanya. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Ente kalau enggak sholat, selesai. Ya. Selesai urusan Anda kalau tidak mau sholat, meninggalkan sholat, meremehkan sholat, selesai. Dalam Sahih Bukhari disebutkan man taraka shalatal asri faqad habita amaluhu. Barang siapa yang berani meninggalkan salat asar, faqad habita amaluhu, gugur amalannya. Kata Nabi alaihi salatu wassalam. Wal hadis fil Bukhari. Ada dalam Sahih Bukhari, kan ibtina azani Allahu wa iyyakum. Ya. Dia enggak mau menerima kebenaran secara frontal itu menolak kebenaran. Ada model kedua, termasuk bentuk tidak menerima kebenaran, yang itu bagian dari sombong adalah al-i'radu anhu bil-ghaflati, berpaling dengan melalaikan. Mantuk-mantuk, iya. Ya toh, yang terkadang diwarnai dengan tangisan buaya. Buaya darat yang buntung, ikhwan fillah azani Allah wa iyyakum. Nangis-nangis depan ustaznya, ustaz saya tobat. Saya kapok ustaz karena ketahuan. Coba enggak ketahuan, saya belum mau tobat. Ini muqaddar kan gitu ya. Nah, berhubung ustaznya ahli nahwu ya. Dia tahu i'rab yang muqaddar kan ibdi nazani Allah wa iyyakum. Jadi ngomong di depannya dengan tangisan buaya, ikhadi bidina azani Allah wa iyyakum, ustaz. Saya tobat. Ya, tobat ustaz, asli tobat wallahi sambar gledek ustaz. Tobat saya ustaz karena ketahuan. Kalau belum ketahuan, belum mau tobat. Siapa ini yang kamu hubungi di HP-mu ini? Enggak ustaz. Itu salah kasih nama ustaz. Kok namanya fulan ah? Ya salah ustaz, maksudnya fulan. Ya salah kasih nama ustaz. Suudzon itu enggak boleh loh ustaz. Kan gitu ya. Ya. Dia mainkan ilmunya. Kan ibtina azani Allahu wa iyyakum. Sampai akhirnya tegaklah hujjah-hujjah yang tidak bisa dia bantah. Barulah dia pakai metode berikutnya, tangisan Bombay. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Nangis-nangis, ya Aban Ustaz, saya tobat. Ya. Setelah dikasih dispensasi, ghaflah, lalai dia. Ya memang itu tujuannya, hanya sekedar menenangkan gejolak di hati Ustaznya. Bukan karena Allah subhanahu wa ta'ala. Sementara waktu dia meninggalkan dosanya tadi, tapi dia sedang menyusun rencana dan makar yang lebih licin. Ini harus lebih licin. Kalau perlu dikasih oli, khanifidina azani Allahu wa iyyakum, supaya makin licin. Ya, ternyata kerjasama dengan fulan bocor. Saya harus cari yang lebih, lebih, lebih rapat lagi. Akhirnya kerja sama-sama ustadznya. Kata ikhadi bidina azani Allahu wa iyyakum. Itu termasuk menolak kebenaran. Baik dengan gaya frontal atau dengan gaya yang nampaknya santai, nampaknya hudu, nampaknya tenang, tapi menghanyutkan. Ya, di depan ustadznya mantuk-mantuk, suwer samber geledek, enggak ngulangi lagi. Keluar dari ruangan ustadznya guyang-guyu. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ternyata kemampuan ustadz cuma segitu saja. Ya, kalau gini mah cincai, kan gitu ya. Itu nifaq. Khadibidina azani Allahu wa iyyakum. Ittaqullah. Takutlah kalian kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kalian teruskan yang demikian, ya, tinggal tunggu waktu. Fabashirhu bi'adzabin alim, kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kelima, termasuk dari bukti kejelekan sifat sombong. Khanifidina azani Allahu wa iyakum. Ini yang juga tidak kalah berbahaya, yang tidak boleh ada pada hati para talabah. Annal kibra sababun lissarfi an dinillah. Sombong termasuk sebab dipalingkan dari agama Allah. Wa tiba'il qalbi, dikunci hatinya. Kalau hati sudah dikunci, khanibidina azani Allahu wa iyyakum, selesai. La tanfa'uhu maw'idhatun, tidak akan bermanfaat maw'idhah sehebat apapun. Ya, tidak akan bergeming, tidak akan bergetar hatinya. Seindah apapun nasihat tadi disampaikan, sedalam apapun bahasa yang diucapkan, itu enggak memberikan pengaruh sedikit pun. Khanibidina azani Allahu wa iyyakum. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat Al-A'raf ayat 2 ayat 146. Surat Al-A'raf ayat 146. Antum cermati baik-baik, yang pegang mushaf buka mushafnya, yang sudah hafal renungkan bersama-sama. Hayati kalam Rabbina Azza wa Jal. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sa'asrifu an ayati, akan aku palingkan dari ayat-ayatku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, alladzina yatakabbaruna fil ardi bighairil haqqi, orang-orang yang sombong di muka bumi dengan tanpa alasan yang dibenarkan. Allah menjelaskan, yang tidak bisa mengambil ibroh dari ayat-ayatnya, itu orang yang sombong. Yang menjauh dari ayat-ayatnya adalah orang yang sombong. Yang tidak bisa menjalankan agama Allah Subhanahu wa ta'ala, padahal tahu, padahal mampu, orang-orang yang sombong. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala. Cirinya apa? Allah terangkan pada lanjutan ayatnya. Simak baik-baik. Wa iyarau kulla ayatin la yu'minu biha. Sekalipun dia melihat setiap tanda kebenaran dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala, tetap tidak mau beriman. Ya, tetap enggak mau beriman. Padahal nyata kebenaran di hadapannya, bukti-bukti jelas tak terbantahkan. Disuruh segera tobat, enggak mau. Badiru bil a'mali fitanan, kata Nabi. Bergegaslah kalian untuk beramal. Salah satu amal yang paling dianjurkan taubat dan istighfar sebelum datang fitnah demi fitnah. Ka kita'il lailil mudlim, seperti potongan malam yang gelap gulita. Dia enggak mau. Terus ditunda, terus diundur. Khalibidina azani Allahu wa iyyakum. Saat Nabi alaihi salatu wasallam menyebutkan, la taqumus sa'ah, tidak akan terjadi hari kiamat sampai muncul demikian, demikian, demikian, demikian, demikian banyak tanda kemunculan tanda dekatnya hari kiamat satu persatu bermunculan, tidak membuat dia mengambil ibroh. Ciri yang pertama. Ciri apa? Ciri dalam hatinya ada kesombongan. Bisa dipahami? Itu poinnya. Ya, karena Allah menyebutkan, merinci sifat allazina yatakabbaruna fil ardi bighairil haq. Ciri orang yang sombong di muka bumi dengan tanpa alasan yang dibenarkan, itu lanjutan ayatnya, dirinci oleh Allah Subhanahu wa taala. Fassala ba'da ammama, disebutkan rinci setelah disebutkan umum di awal ayat. Paham ya? Jadi kalau lihat kebenaran, lihat bukti sabda Nabi alaihi salatu wassalam, tidak membuat hati antum mengambil langkah yang seharusnya diambil, fahami ada benih kesombongan dalam diri antum. Bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ketika Nabi menyebutkan sinfani min ahlin nar lam arahuma, dua penduduk neraka yang belum pernah aku lihat. Ya, itu tanda kemunculan kemunculannya sebagai tanda akhir zaman, dekatnya hari kiamat. Nisaun kasiyatun ariyatun mumilat, adanya wanita-wanita berpakaian tapi telanjang. Dimaknakan pakaiannya lengkap tapi transparan. Itu ya, luar dalam kelihatan. Membuat orang panas dingin 3 hari 3 malam enggak bisa tidur. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Tanyakan tim kepo yang suka mondar-mandir. Ya, ketawa tim keponya, ya. Ustaz kok tahu betul isi hati kami, kan gitu ya. Sudah kita lalui. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Ya, sudah dilalui masa itu. Ya toh? Di zaman Rasul belum ada. Saat disampaikan di hadapan para sahabat pun juga belum lihat. Tapi karena keimanannya kepada Nabi alaihi salatu wassalam, berita tersebut terus disampaikan pada generasi berikutnya. Generasi berikutnya terjaga dengan baik sampai kita dengar di masa sekarang. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Yang ternyata tafsir yang disebutkan oleh para ulama ada semua. Mulai pakaiannya lengkap tapi transparan, ada. Kemudian makna pakai pakaian tapi mengumbar aurat, ada. Sampai enggak pakai pakaian, ada. Persis kayak kambing. Khanibidina azaniyallahu wa iyakum. Loh, kok antum ketawa? Ada. Mengaku sebagai kaum nudis, kan gitu ya. Kembali kepada alam, kita terlahir tanpa busana, tidak ada sedikit pun kain yang menempel di badan, kembali seperti bayi yang terlahir ke dunia. Mohon maaf, pemikiran semacam ini kembali goblok. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Manusia dikasih kecerdasan untuk berpikir, dia ingin balik menjadi goblok, kan gitu ya. Ya toh? Nah, ada. Dan mulai diakui oleh negara-negara yang katanya maju dari negara-negara barat. Khanibidina azaniyallahu wa iyyakum. Yang ternyata sedikit demi sedikit budaya tadi mulai ekspansi ke wilayah-wilayah kaum muslimin. Nah, yang enggak paham dinikmati saja. Opo ekspansi itu, Ustaz? Dengarkan saja baik-baik. Dari Bali, harusnya masya Allah ada yang disampaikan oleh Nabi alaihi salatu wassalam. Berarti apa? Bergegas, kiamat sudah dekat. Kok anda santai-santai saja? Baru satu, Ustaz. Ya, baru satu yang muncul. Kata siapa? Kalau mau dirinci, puluhan tanda sudah bermunculan. Khalifidin azaniyallahu wa iyyakum. Puluhan tanda sudah bermunculan dari tanda-tanda kiamat suhro. Ada. Mau nunggu apa? Nunggu sampai matahari terbit dari arah barat. Khanifidina azani Allah wa iyakum. Enggak demikian sikap seorang mukmin. Ya toh? Nah, ini yang berbahaya. Kalau ini ada pada diri kita, segera bertaubat. Kita termasuk orang yang dalam hatinya ada benih kesombongan, tapi dia enggak sadar. Lanjutan ayatnya, wa iyyaraw sabilar rusydi la yattakhidhuhu sabila. Sekalipun dia telah melihat jalan petunjuk, jalan yang benar, tidak dia ambil jalan tersebut. Itu ciri orang sombong. Kalau yang pertama tadi cirinya lihat bukti kebenaran, tidak beriman, tidak bergeming. Ciri nomor dua, sudah jelas jalan petunjuk, jalan kebenaran, jalan menuju surga, tidak dilalui, malah putar balik, pilih jalan menuju neraka. Jadi pahami? Saat antum tahu jalan kemuliaan seorang mukmin, jalan yang betul-betul cepat menghantarkan menuju surga, adalah talabul ilmi syar'i. Belajar ilmu agama Allah supaya tahu, supaya faham, kemudian diamalkan dan didakwahkan kepada orang-orang di sekitar kita. Antum hafal hadis Nabi alaihi salatu wassalam, khairukum man ta'allamal Quran wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Quran dan mengajarkan Al-Quran. Antum tahu ini jalan keutamaan. Man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahhalallahu lahu fihi tariqan ilal jannah. Yang melakukan perjalanan dengan niatan talabul ilm, mencari ilmu agama Allah, Allah mudahkan jalan menuju surga. Aqrabu tariqin ilal jannah talabul ilm. Jalan pintas menuju surga talabul ilm. Ente tahu, ente faham, ente mengerti, kok tidak dilalui? Sombong. Kana bidina azani Allah wa iyyakum. La muhalah. Tidak bisa dielak. Kalau anda kemudian merasa, tidak usah, saya tidak merasa sombong, tidak ada dalam hati saya kesombongan, justru memperparah keadaan, menandakan ente sombongnya kuadrat. Ya toh? Gak mengakui kenyataan. Sanibidina azani Allahu wa iyyakum. Bopol sombongnya. Ya toh? Bisa dipahami? Aywa. Sehingga ketika anda tahu jalan yang benar itu ini, jalan menuju surganya Allah lewat talabul ilmi, tidak usah lirik-lirik jalan yang lain. Kan ibidina azani Allah wa iyakum. Bisa dipahami? Taib. Lanjutan ayatnya. Subhanallah. Dalam ayat ini. Kan ibidina azani Allah wa iyakum. Kata Allah subhanahu wa ta'ala, wa iyarau sabilal ghayyi yattakhidhuhu sabila. Tapi kalau lihat jalan kesesatan, malah diikuti. Itu ciri orang-orang sombong. Santri tahu kalau ittisal bil ajnabiyah haramun bila khilaf. Santri ngerti. Berhubungan, menjalin hubungan dengan wanita yang bukan mahramnya itu haram tanpa khilaf. Lah kok malah dilakukan? Khani bidina azani Allah wa iyakum. Sombong. Tak bisa antum bantah kenyataan tadi. Kalau itu yang antum lakukan, antum rajulun mustakbir. Bisa dipahami? Saya dipahami? Nah, hakadai khanibidina azani Allahu wa iyakum. Zalika bi annahum kazzabu bi ayatina. Yang demikian itu disebabkan mereka mendustakan ayat-ayat kami. Wa kanu anha ghafilin. dan dikarenakan ghaflah, lalai. Ya, itu bentuk kelalaian. Khanibidina azani Allah wa iyyakum. Dan itu salah satu pintu yang dimasuki oleh iblis menjatuhkan Bani Adam. Ghaflah, syahwah, ghadab. Ya, tiga pintu yang dimasuki oleh iblis untuk menggoda Bani Adam, menjatuhkan hati mereka dari siratal mustaqim, yang bernama ghaflah, lalai. Yang model kama hadza, dengar ayat setiap hari tapi enggak bergeming sedikit pun. Ghaflah ya akhi. Hati-hati. Nomor dua, syahwah. Syahwat, hawa nafsu yang selalu dituruti. Itu juga senjata iblis. Yang ketiga, ghadab, marah. Emosi yang tidak terkendali. Sanibidina azani Allahu wa iyyaku. Nah, itu lima poin yang disampaikan oleh Syekhul Islam Ibnu Qayyim rahimahullahu taala terkait dengan rendahnya dan bahayanya sifat sombong. Masih banyak poin-poin yang lain. Khanibidin azani Allahu wa iyyakum, namun dikarenakan keterbatasan waktu, insyaallah taala kita lanjutkan pada pertemuan yang akan datang biiznillahi taala. Naktafi bihadha al-qadar. Subhanakallahumma rabbana bihamdik. Ashadu an la ilaha ila ant. Astaghfiruka wa atubi ilaik. Tafadzalu. Barakallahu fikum.